Yang? Maaf ya, aku gak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Soalnya aku kerja, anak buahku gak masuk. Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat masuk. Iya, aku pergi ya. Ya. Paling sempurna di dunia.